berhenti, walau berjuta godaan mengganggu. Aku cinta kepadamu tak terbatas waktu, takkan ada selain dirimu. Cinta yang tak kita bina, pahit manis berdua. Demi cintaku hanya godaan mengganggu.